بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوعية تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدان والدعاء إلى الهدى والدلالة للخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة. Kemudian salatlah fardu setelah menjawab orang yang azan dan qomat untuk maghrib. Nah, kemarin sudah dijelaskan beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk kita lakukan menjelang terbenamnya matahari, yaitu dengan memperbanyak tasbih, istighfar, dan juga membaca beberapa ayat Al-Qur'an seperti Sabbihis marabbikal a'la wa syamsi wa duhaha atau wallaili idza yaghsha, dan juga Al-Mu'awwidzatain yang kita telah jelaskan terangkan tentang keistimewaan keutamaannya. Lah kemudian setelah itu semuanya azan. Setelah azan kita sudah diajarkan di beberapa pertemuan sebelumnya tentang doa azan. Dan juga ada tambahan doa azan setelah atau apa ketika terbenamnya matahari dengan doa Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik antu'tia muhammadanil wasilata, ya, seperti doa yang sudah dijelaskan. Lah setelah menjawab orang yang azan, setelah menjawab orang yang qomat, salat fardu karena untuk qabliyah maghrib itu ada yang mengatakan enggak ada yang mengatakan ada tapi ghairu muakkad, jadi kadang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang ditinggalkan oleh Nabi seperti yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Nah, dikuatkan oleh Imam Nawawi bahwa qabliyatul maghrib itu sunnatun ghairu muakkadah. Karena itu setelah azan, setelah qomat dan menjawab keduanya, langsung salat fardu. Kenapa kok langsung salat fardu? Juga menjaga perbedaan antara ulama yang mengatakan bahwa waktunya salat maghrib itu azan, qomat, bersuci dan salat 5 rakaat, yaitu salat maghrib 3 rakaat dan salat ba'diyah maghribnya 2 rakaat sudah keluar waktunya maghrib. Nah, menjaga perbedaan ini sehingga kita setelah azan, setelah menjawab orang yang azan, qomat menjawab orang yang qomat, langsung salat fardu. Wa salli ba'dahu, dan salatlah setelah fardu. Qabla an tatakallama, sebelum kamu berbicara, rakaatain 2 rakaat. Jadi salatlah 2 rakaat setelah salat fardu maghrib sebelum berbicara. Jadi setelah membaca zikir, wirid, sebelum omong-omongan, sebelum berbicara, salatlah terlebih dahulu minimal 2 rakaat qabla an tatakallama. Fahuma, 2 rakaat itu ratibatal maghrib ba'diyah maghrib. 2 rakaat itu adalah ba'diyah maghrib. Itu termasuk yang muakkad, termasuk sholat rawatib yang muakkad, yaitu ba'diyatul maghrib rakaatain 2 rakaat. Di 2 rakaat ini kita disunahkan atau dianjurkan membaca al-kafirun dan al-ikhlas. Al-kafirun dan al-ikhlas, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa in sallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnah. Maka jika kamu sholat setelah 2 rakaat itu 4 rakaat. Jadi ba'diyatul maghrib 2 rakaat. Membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah dua rakaat, kalau kamu ingin melakukan sholat sunnah empat rakaat, tutiluhunna, kamu panjangkan empat rakaat itu. Jadi bukan seperti ba'diyatul maghribnya, yang dengan al-kafirun dan al-ikhlas. Tapi kamu panjangkan empat rakaat itu, fahunna aydhan sunnatun, maka empat rakaat itu juga sunnah. Empat rakaat itu juga sunnah. Tapi bedanya kalau dua rakaat pertama apa biasa, ringan, pendek, empat rakaat itu panjang, itu juga sunnah, yang dinamakan dengan awabin, yang dinamakan dengan sholat sunnah awabin. Awabin ini minimal dua rakaat, minimal dua rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Ini minimal dua rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Standar sempurna, standar, nggak banyak, nggak sedikit, tapi sempurna 6 rakaat. Jadi nggak banyak, nggak sedikit, standar itu adalah 6 rakaat. Seperti sholat witir, sholat witir itu minimal 1 rakaat, paling banyaknya 11. Standar tapi sempurna 3 rakaat. Sama dengan awabin. Awabin itu paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat, standar sempurna 26 rakaat. Sunnah. Lah salat awabin ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya, beliau mengatakan man akafa nafsahu fima bainal maghribi wal isya fi masjid jama'atan lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'an kana haqqan 'ala Allah an yubna lahu atau an yabniya lahu qasraini fil jannah masiratu kulli qasrin minhuma 100 'am wa yughrasu lahu ma bainama gharasan law tafahu ahlul ardi la wasi'ahu. Katanya Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya, man akafa nafsahu, barang siapa yang mengiktikafkan dirinya antara maghrib dan isya di masjid berjamaah. Jadi, antara maghrib dan isya enggak keluar. Di masjid iktikaf. Lam yatakallam, tidak berbicara antara maghrib dan isya itu illa kecuali bisolatin, dengan sholat. Al-Qur'anin atau Qur'an. Artinya enggak ngomong apa-apa. Ngomongnya di dalam sholat atau ngomongnya di dalam membaca Al-Qur'an atau yang lainnya seperti zikir, ya, belajar dan semisalnya. Apakah yang didapatkan karena hakkan Allah an yabniyalahu qasraini fil jannah, maka wajib bagi Allah membangunkan untuk dia dua istana di surga. Harus wajib bagi Allah membangunkan dua istana di surga. Lah dua istana ini masih rotukul di kosrin, jarak setiap istana, setiap istananya luasnya itu perjalanan 100 tahun. Halamannya wa yughrasu lahu ma bainama gharasan, di antara dua istana ini dibangunkan oleh Allah kebun, halaman, taman, dibangunkan oleh Allah taman di antara dua istana. Lah kebun atau halamannya ini lau tawafahu ahlul ardi la wasi'au, jika penduduk bumi muter keliling ngumpul di halamannya cukup besar. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kumpul di satu tempat itu saja, semuanya cukup. Berarti, kalau halamannya seperti itu, apalagi istananya. Pernah kita tahu, halaman lebih besar dari rumahnya? Hah? Nggak ada. Halaman itu sekedarnya untuk penyejuk penduduk rumah. Kalau sumpah keluar, kelihatan halaman, seneng. Gak mungkin halaman gue di omai cili. Gak mungkin. Ya bagi apalagi istana. Halamannya gede, istananya omai cili. Gak mungkin. Istananya gue di besar. Halamannya juga besar. Sehingga antara istana itu dipisah dengan halaman. Halaman ini kalau dipenuhi orang, penduduk bumi cukup. Modal apa? Modal apa? Diam diri, tidak berbicara kecuali Al-Quran atau sholat antara maghrib dan isya. Dibangunkan dua istana. Mahal gak kira-kira? Sebanding gak? Tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tidak sebanding dengan apa yang kita perbuat. Istana. Kita sekarang mau beli tanah. 6 kali 10. Berapa harganya? Butuh berapa tahun kita kerja itu? Butuh berapa lama kita kerja? Itu hanya 6 kali 10. Apalagi kalau kita beli 1 hektar. Butuh berapa lama kita kerja? Butuh bekerja apa kita? Butuh modal besar untuk membelinya. Itu belum membangunnya, si tuku tanah itu. Tapi ini ringan, enteng. Maghrib dan isya beribadah kepada Allah dengan Al-Quran, dengan sholat, atau semisalnya dari kebaikan, keistimewaan kita dapatkan dari Allah, yaitu dibangunkan istana oleh Allah, bukan satu, tapi dua. Kira-kira rugi gak? Orang kalau gak mau ibadah di waktu antara maghrib dan isya. Karena itu kalau antara maghrib dan isya, para salafus soleh itu gak mau ribut urusan dunia atau semisalnya gak mau. Mereka sibuk beribadah karena itu waktu yang sangat istimewa. Lah diantaranya dengan sholat. Dengan sholat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man sholla rak'atain bainal isya'ain banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat dua rakaat antara maghrib dan isya, Allah bangunkan satu rumah di surga. Barang siapa yang sholat dua rakaat antara maghrib dan isya, akan Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Itu dua rakaat. Malam dalam riwayat yang lain dikatakan, man sholla sittu rakaat bainal isya'ain adalna lahu ibadah lam yatakallam bainahuna. Ya, lam yatakallam bainahuna fi riwayatin bisu'in adalna lahu ibadah itsnai asyara sana. Barang siapa yang sholat 6 rakaat. Barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, yaitu sholat awabin. Antara maghrib dan isya 6 rakaat. Lam yatakallam bainahuna, tidak berbicara di antara 6 rakaat ini. Enggak ngomong blas antara 6 rakaat ini. Dari rakaat kedua salam, rakaat berikutnya salam, rakaat berikutnya enggak ngomong. Ada riwayat boleh ngomong asal bukan yang jelek. Yang jelek itu termasuk urusan dunia. Yang jelek itu termasuk urusan dunia. Adalna ibadah, adalna lahu ibadah itsnai asyara sana. Diganti oleh Allah atau menyamai ibadah 12 tahun fardu dan sunnahnya. 6 rakaat antara maghrib dan isya menyamai ibadah 12 tahun fardu dan sunnahnya. Kira-kira 12 tahun ini sedikit apa banyak? Sebentar apa lama 12 tahun? Lama. Kalau untuk ibadah ketaatan lama. Kalau untuk dunia cepat. Tapi kalau untuk ibadah ketaatan lama 12 tahun. Ini ibadahnya dianggap kita melakukan setiap tahunnya itu kewajiban juga kesunahan-kesunahan. Berarti kalau hitungannya seperti setiap tahun kita haji. Setiap tahun kita puasa Ramadan. Setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Itu fardunya itu, wajibnya. setiap hari kita dianggap sholat fardu 5 waktu. Belum sunahnya puasa Senin Kemis, puasa Arafah, Tasu'a Asyura, atau di bulan haram. Belum lagi puasa ini atau sunnah ini, sunnah itu. Ini keistimewaan. Hanya 6 rakaat antara maghrib dan isya menyamai ibadah 12 tahun fardu dan sunnahnya. Nah, karena itu kalau bisa 2 rakaat pertama itu niatnya ba'diyatul maghrib sekalian awabi. Jadi 2 rakaat pertama ba'diyatul maghrib dan awabi. 4 rakaat setelahnya awabi. 4 rakaat setelahnya yaitu niat murni hanya awabi. Wa in amkanaka antanwiyal i'tikafa. Jika memungkinkan bagi kamu antanwiya niat al-i'tikafa i'tikafil ilal isya sampai isya, wa tuhyi ma bainal isya'ain bis-shalah, dan menghidupkan antara maghrib dan isya dengan salat, faf'al malaka lakukan. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, telah datang hadis keutamaan, keistimewaan menghidupkan antara maghrib dan isya dengan sholat dan Quran, malayuso, yang tidak terhitung. Jadi banyak. Jadi kalau memungkinkan kita untuk iktikaf antara maghrib dan isya, menghidupkan antara maghrib dan dengan isya, iktikaf dengan sholat, iktikaf dengan membaca Al-Quran, iktikaf dengan membaca zikir, wirid dan semisalnya, maka lakukan. Kenapa? Banyak riwayat yang menjelaskan tentang keistimewaan menghidupkan antara maghrib dan isya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wahia antara maghrib dan isya itu, ibadah yang kita lakukan antara maghrib dan isya itu adalah nasyiatul lail. Permulaan malam. Permulaan malam. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu permulaannya malam. Permulaannya malam itu dihitung mulai kapan? Terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu adalah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu permulaannya malam. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan inna nasyiatal layli hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Li'annahu awal nash'atin, karena itu adalah awal pertama nash'ah, permulaan malam, awalu saat, ya, pertama permulaan malam. Wahia salatul awabin, 4 rakaat itu dinamakan salatul awabin. Awab itu artinya banyak kembali. Awab artinya banyak kembali. Banyak kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dinamakan salat awabin itu dengan salatul ghuflah. Salat awabin itu juga dinamakan dengan salatul ghuflah. Kenapa? Ghuflah itu artinya lalai. Kenapa dinamakan dengan salat lalai? Banyak orang yang melalaikan waktu ini. Banyak orang yang melalaikan keistimewaan ini. Enggak banyak yang mengerjakan, enggak banyak yang melakukan. Kita lihat coba antara maghrib dan isya. Apa banyak yang dilakukan? Apalagi zaman sekarang. Film India yang ditonton. Hampir setiap rumah TV-nya lah, India semuanya. Enggak mati, murup, bukan ibadah lihat TV. Nah, ini katanya itu dinamakan salatul ghaflah li ghaflatin nas anha, karena lalainya manusia tentang keistimewaan keutamaan salat tersebut atau waktu tersebut. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya an kaunihi ta'ala tentang firman-Nya Allah. Tatajafa junubuhum anil madhaji. Menjauh. Junubuhum, lempeng-lempeng mereka, anil madhaji, dari tempat tidur, tempat berbaring. Faqala, maka Nabi menjawab, hiya salatu ma bainal isya'ain. Itu adalah salat antara maghrib dan isya. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang utama itu tidak meletakkan lempeng mereka di tempat tidur mereka antara maghrib dan isya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjauhkan lempengnya dari tempat tidur untuk melakukan sholat. Orang itu kan capek. Dari pagi dia bekerja, pulang tinggal capeknya. Lah kalau capek itu biasanya ketika datangnya malam itu ngantuk. Ketika datangnya malam ngantuk. Lah datangnya malam itu kapan? Maghrib. Sehingga habis maghrib mereka sudah kleset-klesetan, lemes pisan. Awai, lesu. Tadi bekerja, setelah bekerja dia mandi, minum kopi atau yang lain sebagainya, maghrib sholat, kali lemes sih, berbaling, berbaring mereka. Dan yang lain sebagainya. Tapi orang yang beriman enggak, mereka menjauhkan dari tidur di waktu itu. Dengan apa? Mengerjakan sholat. Nah itu yang dimaksud oleh Allah, tata jafa junubum anil madhajik, yaitu mereka yang menjauhkan lempengnya dari tempat tidurnya atau tempat berbaringnya antara maghrib dan isya dengan sholat. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Faqala hiya salatu ma bainal isya'ain. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat antara maghrib dan isya itu tudhib atau tadhab bimulaghatin nahar, menghilangkan kejelekan atau kelalaian di waktu siang. Wa tuhdzib akhirahu atau tuhadzib akhirahu membersihkan akhirnya. Membersihkan pada akhirnya. Artinya kalau orang itu bangun salat, kejelekan-kejelekan di waktu siang terhapus dengan salat itu. Lah kalau terhapus berarti membuat dirinya bersih dari kejelekan di waktu siang. Itu katanya Rasulullah, tadhab bimulagatin nahar wa tuhadzib akhirahu. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran di waktu siang dan membersihkan ya, setelah kotoran itu. Wal mulagat jam'u mulghah. Fahiya minal lahwi. Lalai ya, kelalaian. Nah ini keistimewaan antara maghrib dan isya. Nah nanti kita berarti di antara maghrib dan isya itu dituntut beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, ketaatan dengan segala jenis dan macamnya. Nah, sampai kapan? Sampai waktu isya. Nah kalau sudah isya, nah, akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri melakukan ibadah ketaatan di setiap waktu kita, di setiap keadaan kita, khususnya di waktu-waktu yang mulia seperti antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita bisa meraih segala keistimewaan yang disediakan oleh Allah di waktu-waktu yang mulia khususnya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil